إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah Qasidah Al-Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada bait yang ketujuh dan delapan. Fayat talibat dunya tani'ah jahidan alat lub siwaha innaha la wafalaha. Wahai orang yang mencari dunia yang rendah dengan sungguh-sungguh, mengapa engkau tidak mencari selain dia, selain dunia itu, yakni kehidupan akhirah? Sesungguhnya dunia itu sesuatu yang tidak bisa memenuhi, mencukupi apa yang dia cari. Ya. Ketika dia berusaha untuk mendapatkannya, belum tentu dia akan dapatkan. Dan ketika dia dapatkan, belum tentu akan mencukupi apa yang menjadi keinginannya. Ya. Fakam kotro aina min harisin mu musyfikin alaiha falam yadfar biha an yanalaha. Maka betapa banyak kami melihat orang yang sangat ingin, sangat berharap untuk mendapatkan dunia, namun dia tidak beruntung untuk mendapatkannya. Maka ini nasihat yang berharga dari beliau agar seorang itu tidak tertipu dengan dunia. Kemudian mendahulukan dari kehidupan akhirah yang kekal, ya. Karena dunia itu adalah sesuatu yang penuh dengan tipu daya. Kalaupun seorang itu mendapatkan nikmat, itu hanya sebentar, ya. Dunia itu hanya tempat untuk berlalu, tempat yang penuh dengan kesedihan, musibah, rasa sakit, ya. Jika suatu ketika dunia ini menjadikan seorang itu tertawa, maka pada masa-masa berikutnya dia akan menjadikan kita menangis, ya. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi, ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr ketika menjelaskan bait syair ini, beliau menyebutkan asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Yaitu kata man humani la yashba'an. Ada dua orang yang tidak pernah merasa puas, kenyang. Manhum itu adalah keinginan yang kuat yang memenuhi kalbu seseorang, namun jiwanya tidak pernah merasa puas. Ya. Apa itu? Sahibul ilmi wa sahibud dunya. Orang yang sangat ingin mendapatkan ilmu dan orang yang sangat ingin mendapatkan dunia. Wala yastawiyan, namun keduanya tidaklah sama kedudukannya. Amma sahibul ilmi fayasdadu ridan lirrahman. Adapun orang yang sangat ingin mendapatkan ilmu, maka akan semakin bertambah keridhaannya kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa amma sahibud dunya fayatamada fitughyan. Adapun seorang yang sangat ingin mendapatkan dunia, maka akan terus-menerus dalam sikap melampaui batas. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dinukilkan dalam riwayat ini, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla innal insana layatgha." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya merasa cukup, tidak butuh kepada yang lainnya. kata Asy-Syi'di, Syekh Abdurrahman Asy-Syi'di rahimahullah, tentang makna ayat ini, kalla innal insana layadgha wal insan li jahlihi wa dhulmihi idza ra'a nafsahu ghaniyan tagha wa bagha wa tajabbara anil huda. Sesungguhnya manusia itu disebabkan karena kejahilannya, karena kezaliman, sifat zalim yang dia miliki, apabila dia melihat dirinya memiliki kecukupan, ya, maka dia akan melampaui batas, berbuat zalim, sombong dari al-huda, petunjuk. Ya. Inna ila rabbika ruj'a. Ya. Sesungguhnya, ya, kepada Rabbmu, itulah tempat kembali. Yakni, dia lupa tempat kembalinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa takut tentang adanya hari pembalasan. Ya. Bahkan kadang-kadang dia meninggalkan petunjuk, ya, untuk dirinya. Demikian pula dia mengajak yang lainnya untuk, ya, meninggalkan al-huda tersebut, petunjuk itu. Ya. Namun disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Takhrij Al-Mishkaf, Sikatul Masabih, bahwasanya sanad dari riwayat ini adalah munqati. Meskipun maknanya sahih, namun sanadnya munqati, terputus. Ya. Wallahu taala alam bishawab. Kemudian Syekh Zaid bin Hadi mengibaratkan bahwasanya dunia ini adalah seperti pinjaman dari seseorang yang suatu ketika yang memberikan pinjaman itu akan mengambilnya, atau yang diberikan pinjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut. Wa mal malu wal ahlun illa wada'i wala budda yauman anturaddal wada'i. Tidaklah harta, demikian pula keluarga, itu sifatnya hanyalah titipan. Dan mesti pada suatu ketika, pada suatu hari, akan dikembalikan titipan itu. Ya. Maka kata Syekh Zaid bin Hadi, faya akhil muslim, wahai saudaraku muslim, inna daron hadha waki'uha. Sesungguhnya negeri dunia ini, demikianlah, ya, hakikatnya yang terjadi di dunia ini. Wa tilka awsafuha, itulah sifat-sifatnya. Yajibu ayyakunal abdu minha ala hazarin, wajib seorang hamba itu dari kehidupan dunia itu, ya, hati-hati. Wa ya'tabiru nafsahu, wa ya'tabiru nafsuhu fiha ghariban musafiran, dan hendaklah jiwanya itu, ya, menjadikan, menganggap dia di kehidupan dunia ini seperti orang asing yang sedang safar, melakukan perjalanan jauh. Faqad wasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dan sungguh beliau telah memberikan wasiat, yakni Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Umar dengan sabda beliau, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, jadilah engkau di kehidupan dunia itu seakan-akan engkau orang asing atau seorang musafir yang lewat. Wa fi hadithi Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin, tidaklah bergeser kedua kaki anak Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima hal an umrihi fi ma'afnah. Apa ya lima hal itu? Tentang umurnya, untuk apa umurnya dihabiskan. Wa an syababihi fima ablah, demikian pula tentang masa mudanya, Untuk apa dia habiskan? Wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa, pada perkara apa dibelanjakan, diinfakkan. Wa madza amila fima alima. Dan dia pun akan ditanya tentang apa yang diamalkan dari ilmu yang telah dia ketahui. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Ya. Lihat, ya. Tentang sifat dunia yang disebutkan dalam hadis, ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang hal-hal yang kita lakukan di dunia ini, ya. Tentang umur, untuk apa dihabiskan, ya, masa muda, harta, ya, harta dapat dua pertanyaan, dari mana didapatkan dan untuk apa dibelanjakan, ya. Dan ilmu, ya, apa yang telah diamalkan dari ilmu yang telah diketahui. Kata Syekh Zaid bin Hadi, faya laha min wasaya hadifatan min nabi min nabiyin nasih. Amin, ya. Maka alangkah tajamnya, ya, wasiat, ya, dari nabi nasihun amin yang memiliki sifat sangat memberikan nasihat yang terpercaya. Ya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ya. Yang di antara sifat yang beliau miliki dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ya, beliau Nabi alaihi salatu wasallam merasa berat dengan sesuatu yang kalian merasa berat. Ya. Ya. Ketika beliau mengetahui hal-hal yang akan menjadikan binasa umatnya, lalu umatnya terjerumus ke dalamnya, ya, maka tentu apabila seorang hamba telah merasakan akibatnya pada yaumul kiamah, ya, maka membayangkan itu tentunya Rasulullah alaihissalatu wasallam akan merasa berat pula, ya, azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat oleh beliau segala sesuatu yang kalian merasa berat ketika mendapatkannya, menerimanya, ya. Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sangat semangat untuk memberikan kebaikan atas kalian dan bersikap lemah lembut terhadap kaum mukminin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ma yaqul. Dan dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbaqta fala tantadhiril masa' wa khudh min sihhatika lisaqamika wa min hayatika limautika. Ya. Jika engkau memasuki waktu sore, jangan engkau menunggu waktu subuh, waktu pagi, untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau meninggalkan kejelekan. Wa idza asbaqta fala tantadhiril masa. Demikian pula ketika engkau memasuki waktu subuh, waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore. Wa khudh min sihhatika lisaqamika. Ambillah kesempatan dari masa sehatmu, ya, untuk, ya, masa-masa ketika engkau merasakan sakit, yang pada saat itu engkau tidak mampu melakukan amalan ketaatan. Wa min hayatika limautika. Dan ambillah kesempatan pada masa-masa hidupmu sebelum datang masa-masa kematianmu. Manfaatkan umur, kesempatan yang kita miliki di kehidupan dunia. Summa ragaba asy-syekh rahimahullah fi talabil akhirah. Kemudian Asy-Syaikh Hafidz bin Ahmad memberikan targhib, dorongan untuk mencari kehidupan akhirah, ya, yang di sebutkan dalam syair yang beliau ucapkan tadi, alat lub siwaha, mengapa engkau tidak mencari selain dari dunia, yakni kehidupan akhirah. Asy'ari mendorong untuk mencari kehidupan akhirah, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Nushan minhu wa taujihan, sebagai bentuk nasihat dari beliau dan arahan, nasihat, sebagaimana telah mungkin antum ketahui, maknanya adalah di antara yang dinukilkan dari Al-Khattabi, khiyazatul haddil mansukhi lahu, nasihat itu maknanya yang mengumpulkan, adalah mengumpulkan bagian-bagian yang dia miliki untuk diberikan kepada yang diberikan nasihat. Demikian pula diungkirkan dari Al-Jurjani, maknanya nasihat itu adalah ikhlasul amal an sawabil fasad, mengikhlaskan amalan dari cabang-cabang kerusakan, membersihkan, memurnikan amalan tersebut. Demikian pula termasuk makna nasihat, nasihat itu hiya doa ila ma fihi salah, wa nahyu amma fihi al-fasad, seruan untuk seruan kepada perkara-perkara yang mendatangkan maslahat kebaikan, dan larangan dari hal-hal yang padanya ada kerusakan. Maka pada lafaz nasihat itu ada dua unsur, yaitu melaksanakan kebaikan, melakukan amalan kebaikan karena Allah. Yang kedua, mengajak yang lainnya untuk kepada perkara-perkara kebaikan dan menghindar dari kejelekan. Tentu masing-masing diarahkan sesuai dengan konteks kalimatnya. Maka Asy-Syaikh rahimahullah memberikan targhib, dorongan untuk seseorang itu berusaha meraih kehidupan akhirah dalam rangka melaksanakan nasihat. Apakah maknanya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Demikian pula taujihan, memberikan arahan kepada manusia. Fama a'zamahu min nuskhin wa ma aqwamahu min taujihin. Alangkah agungnya dari nasihat, alangkah sempurnanya dari sebuah arahan. Istamadahuma min qaulihi ta'ala, yang beliau sandarkan keduanya dari firman Allah Subhanahu wa taala, idza nasakhu lillahi wa rasulihi ma 'alal muhsinina min sabil. Jika mereka kaum muslimin telah melaksanakan nasihat untuk Allah dan rasulnya, maka tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang telah berbuat ihsan. Ayat ini kaitannya dengan nasihat dengan makna melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kaitannya dengan kejadian pada masa-masa perang Tabuk. Yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alal du'afa wala 'alal mardha wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna kharajun idza nasakhu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa bagi orang yang lemah, demikian pula orang yang sakit, orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang akan mereka belanjakan untuk mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, idza nasahu lillahi wa rasulihi ma'al muksinina misabil. Jika mereka melaksanakan nasihat untuk Allah dan rasulnya, tidak ada jalan untuk mencela orang-orang yang telah berbuat ihsan. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ada dua golongan pada perang Tabuk. Di antara mereka ada yang meminta uzur kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam keadaan mereka tidak memiliki uzur syar'i. Demikian pula golongan yang lainnya, ada yang memiliki uzur syar'i, yakni dari kalangan orang-orang yang lemah, orang tua, wanita. Demikian pula orang yang sakit, dengan segala jenis sakit yang menjadikan mereka tidak mampu untuk berjihad. Demikian pula orang-orang yang tidak memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai bekal untuk mereka bawa di dalam peperangan, dalam jihad. Demikian pula tidak memiliki kendaraan yang bisa membawa mereka. Ya. Demikian pula Rasulullah SAW disebutkan ya, tidak memiliki harta yang bisa membantu mereka, membawa mereka dalam perang Tabuk. Maka mereka pun pulang dalam keadaan menangis. Ya. Di antara mereka orang-orang yang lemah, ya, yang tidak mampu mengikuti Nabi SAW dalam perang Tabuk, ya, mereka sholat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apa doanya? Mereka berinfak dengan kezaliman yang terjadi atas diri mereka. Apakah kezaliman itu berupa kezaliman dalam hal harta, jiwa, demikian pula kehormatan. Segala sesuatu yang mereka terzalimi, ya, kemudian mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa pahala, maka pahalanya mereka itu, pahalanya itu disedekahkan, ya, disedekahkan. Dia berdoa dalam sholatnya demikian. Ya. Maka pada pagi hari, ya, Rasulullah SAW bertanya di tengah kumpulan manusia, siapakah yang bersedekah pada malam hari tadi? Ya. Maka tidak ada orang yang berdiri. Dua kali, tiga kali, baru sahabat tadi mendatangi Nabi SAW. Dan Rasulullah mengabarkan sedekahnya telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka disebutkan dalam ayat ini, ketika seseorang telah melaksanakan nasihat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka tidak ada jalan bagi mereka untuk dicela, disalahkan. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman Asy'idi rahimahullah dalam makna ma'alal muksinna min sabil, ana min sabilin yakunu alaihim fi tab'ah. Termasuk cara, termasuk jalan yang menyebabkan mereka bisa disalahkan adalah kewajiban mereka itu mengikuti Nabi SAW. Karena pada perang tersebut Rasulullah SAW dengan terang-terangan mengumumkan akan berangkat ke Tabuk. Ya. Mendorong kaum muslimin untuk berangkat jihad. Ya. Dan apabila seorang menyelisih Nabi SAW, itu adalah jalan untuk mencela bagi orang-orang yang tidak mengikutinya. Ya. Fa innahum bi ihsanihim fima alaihim min hukukillah wa hukukil ibad asqatu. Ya. Fawjiha al-laum alaihim. Maka dengan sikap perbuatan ihsan mereka, ya, dari kewajiban-kewajiban yang mereka miliki, dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak-hak para hamba, ya, maka mereka telah menjatuhkan, ya, arahan celaan kepada mereka. Yakni, ya, yakni ketika telah mereka telah berbuat ihsan, berbuat amalan kebaikan sesuai dengan kadar kemampuan yang telah mereka miliki, kemudian ada hal-hal yang mereka tidak mampu untuk kerjakan, ya, jatuh, ya, tidak terjatuh celaan atas mereka. Ya. Wa idza ahsana al-abdu fima yaghiru alaihi saqata anhu ma la yaghiru alaihi. Apabila seseorang hamba telah berbuat ihsan dengan sesuatu yang dia mampu, ya, maka gugur kewajiban apa yang dia tidak mampu untuk mengerjakannya. Ya. Wa istadilu bihadhil ayah, ya, dan diambil dalil dari ayat ini tentang sebuah kaidah, ya, anna man ahsana ala ghairihi fi nafsihi au fi malihi wa nahwi dzalik. Apabila seorang itu telah berbuat ihsan, ya, kepada yang lainnya, pada jiwanya, pada hartanya, misalnya dia memiliki kewajiban untuk menjaga seseorang atau harta seseorang, dan dia telah berusaha dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kadar kemampuan yang dia miliki, ya. Summa tarattaba ala ihsani naqsun aw talaf wa talafun. Kemudian setelah itu, ya, ketika dia telah berbuat ihsan, muncul kekurangan, ya, enggak sempurna usahanya, apa hasilnya, ya, apa yang dia jaga itu hilang, annahu ghairu dhamin, bahwasanya dia tidak didenda atas barang atau jiwa yang dia jaga tadi, karena dia sudah berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan. Kama annahu yadullu ala anna ghairal muhsin wa huwa nusi kal mufrid anna alaihi dhaman, ya. Demikian pula sebaliknya, orang yang tidak berbuat ihsan, tidak sungguh-sungguh ketika mendapatkan amanah, ya, maka dia wajib untuk menggantinya, ya, wajib untuk menggantinya. Nah, dia di sini yang ingin dijadikan sebagai dalil di antara makna ihsan, ya, di antara makna nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah, ya, adalah berbuat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan. Kadar kemampuan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Disebutkan di sini tentang mana wala alladzina la yajiduna ma yunfikun ay la yajiduna zadan wala rahilatan yataballaguna biha fi safarihim. Mereka enggak mendapatkan bekal kendaraan yang bisa membawa mereka dalam safar. Ya. Fahaula ilaisa alim harajun. Mereka tidak ada dosa bisyartin an yansahu lillahi wa rasulihi. Mereka melakukan nasihat, mengamalkan nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Bi ayyakuna shodiqil iman, dengan keimanan yang jujur dalam hatinya. Ya. Wa ayyakuna min niyatihim wa azmihim annahum law qadaru lajahadu. Ya. Demikian pula niat mereka, tekad mereka, jika mereka mampu, mereka akan berjihad. Ya. Wa ayyaf'alu ma yaqdiruna alaihi minal hasi wa targhib wa tasyi' ala jihad. Demikian pula akan mengerjakan apa yang mereka mampu ketika mendapatkan dorongan, hasungan untuk melaksanakan jihad. Yakni mereka telah berusaha bersungguh-sungguh didasari dengan iman, niat yang ikhlas dan tekad yang kuat untuk mengerjakannya ketika mereka telah memiliki kemampuan. Ya. Ini makna nasihat yang pertama. Ya. Itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan. Mubin qalihi alaihi salatu wasalam, demikian pula didasari nasihat itu dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ad-dinun nasihah. Agama itu penegaknya adalah nasihat. Ya. Beliau sebutkan 3 kali ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, maka kami katakan untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qal, beliau mengatakan lillah, untuk Allah. Maknanya yang pertama melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan keimanan, ya, niatnya ikhlas dan membersihkannya dari hal-hal yang merusaknya. Demikian pula untuk Rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, ya, untuk pemimpin kaum muslimin dengan taat kepada mereka dan memberikan nasihat, ya, memberikan arahan jika mereka keliru, ya, sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Wa amatihim, demikian pula untuk orang-orang manusia secara umum. Wala syakka anna targhiba fil akhirah wal amal laha qad hasa alaihi alquranil karim, qad hasa alaihi alquranul karim. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya dorongan untuk, ya, meraih kehidupan akhirah, beramal untuknya, itu telah dihasung oleh Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya' liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan yang disegerakan, yakni kehidupan dunia yang dia inginkan, ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid, maka kami akan segerakan untuknya di kehidupan dunia dari apa-apa yang kami kehendaki, ya, terhadap siapapun yang kami kehendaki. Yakni ketika seseorang menginginkan kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk berikan itu semua sesuai dengan yang dia kendaki, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. dan bagi siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, semua sesuai dengan apa yang telah tercatat, ya, dalam kitab takdir lauhul mahfuz, ya, tidak lepas dari itu, ya. Maka meskipun seseorang itu berusaha keras untuk meraih kehidupan dunia, menghabiskan seluruh waktunya, maka apa yang dia dapatkan tidaklah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang dia dapatkan, kadang dia tidak dapatkan, ya. Semua sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan, ya. Summa ja'alna lahu jahannam yaslaha matmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuknya jahannam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina dan rendah, ya. Karena niatan dalam kalbunya, iradahnya itu hanya untuk meraih dunia, ya. Wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, berusaha untuknya, mendapatkannya dalam keadaan dia mukmin, beriman kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang usahanya akan mendapatkan balasan, ya. Mereka mendapatkan apa yang dia niatkan dari amalan untuk kehidupan akhirat mereka, dan mereka pun tidak terluputkan dari perkara dunia yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka, ya. Karena segala sesuatu di dunia ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Dan di sini, ya, satu hal yang menjadi catatan penting, ya, adalah niat dalam kalbu, ya. Niat dalam kalbu, hendaklah seorang itu berusaha untuk memperbaikinya, memperbaikinya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirah, maka akan kami tambahkan untuknya, ya, bagian dari kehidupan akhirah. Ya. Ketika dia semangat untuk meraih kehidupan akhirah, akan Allah Subhanahu wa taala akan tambah semangatnya di kehidupan dunia untuk semakin beramal dan beramal untuk kehidupan akhirah. Demikian pula apa yang akan dia dapatkan di kehidupan akhirah, ya. Wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, akan kami berikan bagian dari kehidupan dunia, dan mereka tidak memiliki bagian di kehidupan akhirah, ya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa yang datang menghadap Rabb-nya dalam keadaan berbuat dosa, ya, maka baginya jahannam, dia tidak hidup dan tidak mati dan tidak pula hidup, ya. Yani hidup dengan penuh penderitaan, ya, di neraka jahannam. Wa man ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahum darajatul ula. Dan barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin dan dia telah beramal dengan amalan-amalan soleh, maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'un man tazakka. Ya. Yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Ya. Ila ghairi dzalik minan nususil qur'aniyah allati takhusuna ala annakuna min abna'il akhirah wa an nuqaddima a'malan shalihah mardiyah. Dan selain dari nas-nas yang telah kita sebutkan itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang mendorong kita untuk menjadi anak-anak akhirah, ya, anak-anak akhirah, dan mendahulukan amalan-amalan soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, wa aqwalan shadiqah sadidah, demikian pula ucapan yang jujur yang lurus, wa mu'taqadatin sahihah jaliyah turdi khaliqana wa bari'ana, demikian pula keyakinan-keyakinan yang benar, ya, yang mendatangkan keridhaan pencipta kita, ya, itu Allah Subhanahu wa taala, wa tukarribuna ilaihi zulfa fi yaumi la yanfa'un fi yaumin la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ya. Yang amalan-amalan itu, ya, ucapan-ucapan yang jujur, yang benar itu, demikian pula keyakinan-keyakinan yang benar, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-sedekatnya. Sedekat-dekatnya. Pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta anak-anak, kecuali orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalbu yang selamat. Ya. Dengan kalbu yang selamat. Di sini Syekh Zaid bin Hadi menyebutkan istilah dengan abnaul akhirah. Ya, anak-anak kehidupan akhirah ini dinukilkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna dunya ardun hadiran. Sesungguhnya dunia itu adalah bentangan yang hijau. Ya. Ya'kulu minha barun wa fajirun. Yang makan dari kehidupan dunia itu orang baiknya, demikian pula orang fajirnya. Wa anal akhirah, ya, wa'dun shadiqun, dan adalah kehidupan akhirah itu adalah janji yang pasti, yang benar. Ya, yahkumu fiha malikun adilun qadirun. Yang menetapkan hukum pada kehidupan akhirah itu adalah seorang raja yang menguasai segala sesuatu, yang maha adil, yang maha mampu untuk melaksanakan ketetapannya. Ya. Ya, yuhiku fihal hak. Dia menetapkan yang hak itu hak, wa ibtilul batil. Demikian pula menetapkan yang batil itu batil. Ya. Kunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak kehidupan akhirah, jangan kalian menjadi anak-anak kehidupan dunia. Walikulli ummin yattabi'uha waladuha. Maka setiap ibu, setiap induk itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Ya. Ini yang dinukilkan dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Saddad bin Aus, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun disebutkan dari Tahrid Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, beliau melemahkan riwayat ini. Allah taala alam bisawab. Wa mimma huwa jadirun bil bayan, kata Syekh Zaid bin Hadi, dan termasuk sesuatu yang sepantasnya untuk dijelaskan, ana katsiran minal khalqi qad balagu fil khirsi ala jam'i khitami hadhil hayatil faniyah. Bahwasanya kebanyakan makhluk, kebanyakan manusia, mereka telah sampai pada puncak semangatnya, ketamakannya untuk mengumpulkan dari perkara-perkara kehidupan dunia yang fana ini, yang akan hilang ini. Wa nabadul a'mala salihah wara'ahum zuhriya. Dan mereka melemparkan amalan-amalan soleh di belakang mereka, di belakang punggung mereka. Jahlan minhum mata jahulan. Karena kejahilan mereka, demikian pula tajahulan, pura-pura enggak tahu. Mereka telah mengetahui tentang hakikat dunia, namun enggak, pura-pura enggak tahu, lebih mendahulukan apa yang nampak di depan mata mereka. Ya. Baidu annahum lam yadfaru bil baqa fiha illa waqtan qasiran. Kecuali bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk tinggal di kehidupan dunia kecuali hanya waktu yang sebentar. Ya. Faedah di sini sebutkan baidu annahum lam yadfaru bil baqa. Baidu itu adalah isim maknanya ghair, ya. Isim maknanya ghair, ya. Yang diidhofahkan kepada anna, demikian pula dua makmulnya. Ya. Di sini katakan baidu annahum lam yadfaru, ya. Contoh yang lainnya, ya. Kalimat yang lainnya, huwa qawiyun baidu annahu jabban. Dia kuat, hanya saja dia lemah. Baidu maknanya sama dengan ghair. Dia dimudhofkan kepada anna dan yang setelahnya. Ya. Baidu annahum lam yadfaru bil baqa fiha ila waqtan qasiran. Hanya saja bahwasanya mereka tidaklah mendapat, tidaklah beruntung untuk bisa tinggal di kehidupan dunia kecuali hanyalah sebentar. Walam yatamatta'u bilazatiha illa zamanan yasiran. Mereka tidak bisa bernikmat-nikmat dengan kelezatan dunia kecuali hanya sebentar. Hanya sebentar. Faqad nazala bihim maghtah ma laysa fil khisban. Dan sungguh akan telah turun atas mereka peristiwa yang tiba-tiba, apakah kematian atau hilangnya nikmat yang mereka miliki tanpa mereka memiliki persiapan. Wa antuziar wa huhum min ajdadihim mufarikul akhibah wal ikhwan. Dicabut ruh-ruh mereka dari jasadnya sehingga mereka pun berpisah dari orang-orang yang dicintai, dari saudara. Wa tataba'at alaihim sayatul azab wala'ainur rahman. Dan mengikuti mereka cambukan-cambukan azab, demikian pula laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuku adzabal hariq. Dan jika engkau melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat, maka mereka pun memukul wajah-wajah orang-orang kafir tersebut, demikian pula bagian belakangnya, dan mengatakan, rasakanlah azab yang pedih. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidzallamil lil abid. Ya, demikian itu disebabkan karena apa yang telah kalian usahakan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Sedikit. Wa antaqalu ila dharin barzakhiyah fa asbahu murtahinina bi a'malihim fi khufrin mudlimat. Maka mereka pun berpindah ke negeri alam barzah. Mereka tergadaikan dengan amalan-amalan mereka di lubang yang gelap, ya. Narwa tatalazza. Apinya menyala-nyala. Wal adzabu fiha syadid, dan azab di alam tersebut adalah azab yang sangat keras, ya. Ketika mereka tidak mampu, ya, menjawab pertanyaan di dalam alam barzah, dikatakan mereka akan dipukul sampai hancur, dan mereka berteriak yang teriakannya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Kama qala ta'ala fi sya'ni qaumi fir'aun, sebagaimana Allah firmankan tentang keadaannya kaumnya Fir'aun, annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'asiya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Neraka itu didatangkan atas mereka di pagi hari, demikian pula sore hari dinampakkan atas mereka, dan pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, masukkan kaumnya Fir'aun dan golongannya kepada azab yang lebih berat. Ya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Maka di sini Asy-Syaikh rahimahullah, ya, berusaha untuk mengingatkan kita tentang fananya kehidupan dunia. Demikian pula segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini juga akan dipertanggungjawabkan di kehidupan akhirah. Ya. Dan bagi orang-orang yang lalai dari kehidupan akhirah, ya, terlalu bersemangat, ya, untuk meraih kehidupan dunia sampai lalai dari kehidupan akhirah, ya, maka ingatlah, apabila suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nikmat tersebut dengan datangnya kematian, yang pada saat itu tidak ada lagi tempat kembali, pada masa itu tidak ada waktu untuk beramal, yang ada adalah hari pembalasan atau menunggu hari pembalasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.